dan dikasih satu gita antara teman dan kasih yang bakal dilantunin Anissa Rahma Adela Kompak Production Cumi-cumi Bang Uje dan Ki Bayan Bontot matur sekelang pom. Tiada mungkin lagi Bye. Se-